jiwaku merindukan pelataran. Demikianlah aku memandang kepadamu, terangmu menyinari wajahku. Dan aku memuji engkau seumur hidupku sambil memandang kemuliaanmu, Tuhan. Ku angkat tanganku demi namamu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepada angkat tanganku demi namamu.